Mitra Bisnis, DPR membekukan pengangkatan Direktur Utama PT PN 3 yang dilakukan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan karena dinilai menyalahi prosedur yang harus melalui tim penilai akhir. Dahlan mengatakan, pengangkatan langsung itu dilakukan untuk mempercepat pengambilan keputusan agar perusahaan BUMN tidak kehilangan momentum bisnis. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir. Pak Fuad, apa komentar Anda? Tetap apapun juga harus mengikuti aturan. Misalnya kalau pemberhentian sementara itu oleh komisaris, ketentuannya begitu oleh Dewan Komisaris, kemudian nanti selama waktu sebulan dibawa ke RUPS, luar biasa. Itu prosedurnya. Terus kalau perlu 1-2 hari RUPS ya boleh juga gitu loh. Untuk mendapatkan penguatan dari RUPS. RUPS kan berarti kan pemegang saham dalam ini kan diwakili pemerintah mungkin oleh Pak Menteri Dahlan Iskan. Itu boleh dirapatkan langsung melalui RUPS, luar biasa. Pemegang saham di rapat itu memutuskan juga boleh. Itu kalau komisaris tidak melakukan tindakan dulu langsung RUPS gitu, ya dimungkinkan. Tapi melalui RUPS, karena itu mekanisme di perusahaan. Karena itu PT kan, diatur oleh undang-undang PT dan anggaran dasar si PT itu. Kalau jabatan birokrasi biasa ya menterinya, untuk jabatan birokrasi biasa menterinya bisa langsung melakukan itu. Tapi kalau sudah namanya PT, itu mengikuti undang-undang PT. Karena anggaran dasarnya kan ada. Lalu apa komentar Bapak terhadap alasan Pak Dahlan yang mengatakan hal ini dilakukan untuk mempercepat pengambilan keputusan agar perusahaan BUMN tidak kehilangan momentum bisnis? Tidak bisa, alasan begitu tidak bisa. RUPS aja diundang mendadak di kantornya, RUPS juga bisa kan pegang sahamnya. Cuma dia misalnya diundang bahkan melalui mekanisme RUPS. Pengangkatan dan pemberhentiannya melalui situ. Kalau sementara pemberhentian dan penunjukan sementara oleh komisaris. Kan komisaris bisa konsultasi dulu sama Pak Menterinya, Pak. Aku mau mengganti ini karena begini-gini itu diganti dulu si A, si B. Oleh si komisaris. Habis itu dikukuhkan melalui RUPS luar biasa. Jadi menteri tetap mempunyai keinginannya bisa tersampaikan, keinginannya menteri seketika pun 1 hari pun langsung hari itu bisa komisaris yang suruh berbuat, yang suruh menghentikan dan menunjuk penggantinya. Yang kemudian itu biasanya 30 hari selamat-selamatnya dibawa ke RUPS. Nah, waktu nunjuk itu kan bisa orang yang diminta oleh Pak Menterinya bisa saja, tapi melalui mekanisme yang benar gitu. Habis itu kalau mau dikukuhkan ya, dikukuhkan di rapat umum luar biasa. Mungkin itu yang dilaksanakan saya tidak tahu. Tapi kalau kamu bilang nggak tahu, nggak melalui mekanisme RUPS, nggak melalui mekanisme komisaris, langsung ditunjuk, bisanya betul omongan Anda, yaitu salah prosedur. Mekanisme itu harus betul supaya jangan kayak negeri preman gitu aja deh. Demikian mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir. Saya Wendy Lim.